Ada seorang suami yang berniat poligami. Dia masih belum dapat jodoh, begitu dapat poligami, luar biasa. Namun istrinya tidak mengizinkan suaminya nikah lagi. Bahkan jika suaminya nekat menikah, maka istrinya minta cerai. Mohon sarannya Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, pertanyaan pertama. Kalau ingin mengamalkan segala hal, antum jangan langsung ambil hukumnya, tapi turunkan dulu turunan-turunannya. Itu poinnya. Apa di antara turunan poligami, misal kita ambil Quran surah keempat, dari ayat yang 3, teruskan sampai ayat ke-6. Biasanya ibu-ibu suka loncat ini, begitu baca ayat 1, ayat 2, langsung 4 gitu kan. Papa, mau pengen setoran Quran, baik, baca mah surat An-Nisa. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ayat kedua lancar, langsung ayat keempat. Wa atun nisaa'a shadaqatihinna nihlah. Kok ayat 3 enggak dibaca mah? Masyaallah. Ayat ketiga tentang poligami. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Lihat baik-baik, jika anda khawatir bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu anda punya amalan-amalan lain yang amal ini enggak bisa anda kerjakan kecuali menuntut bertambahnya istri. Jadi memang anda tertuntut mengerjakan satu amalan yang enggak bisa anda kerjakan sendirian dengan istri anda. Perlu ada bantu yang lainnya bagi pasangan anda. Kalau istri nambah suami, mustahil. Gak bisa. Tapi suami nambah istri, memungkinkan. Tapi kapan menambah istri itu? Ketika ada amalan-amalan dalam syariat yang menuntut anda untuk bisa mendapatinya. Contoh, di masa Nabi kasusnya anak yatim. Anak yatim kasusnya. Nah, lihat baik-baik ini. Ini yang paling indah. Di begitu ada dua orang berumah tangga di masa Nabi SAW, tugas pertamanya adalah memberikan tarbiyah dulu di rumah tangga. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Apa hak suami, apa hak istri. Hak dan kewajiban ini bukan cuma urusan dunia, tapi mereka membuat visi yang mengantarkan mereka sampai ke surga. Misal, mah ini Allah titipkan mamah kepada papa, supaya papa bisa memberikan perawatan kepada mamah yang bisa mengantarkan ke surga. Dan mamah dititipkan papa oleh Allah, supaya mamah bisa menyempurnakan kekurangan papa, supaya bisa kita sama-sama ke surga. Lalu buat visi amalannya, apa kelebihan mama, apa kekurangan papa. Apa kelebihan papa, apa kekurangan mama. Kemudian mereka keduanya beramal. Setelah itu lihat baik-baik. Setelah keduanya paham tentang visi kehidupan, bahwa ini cuma titipan, ini cuma titipan, maka dua-duanya ini akan berusaha. Bagaimana dengan titipan itu, keduanya kompak mencari bekal ke surga. Di istri anda itu titipan dari Allah supaya menyempurnakan agama anda yang bisa mempercepat anda ke surga. Suami anda titipan dari Allah yang bisa membimbing istri supaya cepat ke surga. Kalau dua-duanya paham bahwa visi keluarga itu sesungguhnya cara cepat mengantarkan dia ke surga, maka dia akan mencari amalan bersama supaya sama-sama bisa ke surga. Zaman Nabi, amalan paling besar itu dulu merawat anak yatim. Dulu banyak para sahabat yang meninggal dunia karena jihad. Istrinya merawat di rumah, si fulan meninggal, punya meninggalkan anak, ada 8 anak, ada 9 anak, ada 7 anak, ada 5 anak. Bangunlah kemudian visi ini oleh rumah tangganya. Lihat baik-baik. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Ada ini, ada yang 9 anak, ini yang 8 anak, ada yang 7 anak. Lihat baik-baik. Ketika ingin dirawat oleh si fulan, dia tidak bisa mampu memperhatikan seluruhnya. Yang ini kelihatan, yang ini tidak. Yang ini terawat, yang ini tidak. Maka turunlah kemudian ayat dalam Al-Quran salah satunya. Jika ada seseorang ingin berbuat amalan-amalan baik, merawat anak-anak yatim ini, kalau dia tidak bisa merawat sendirian atau bahkan dengan istrinya, maka silakan Allah perkenankan mencari istri yang lain untuk dalam motivasi merawat anak-anak yatim ini. Maka didiskusikan dengan istrinya. Mau enggak ada amalan ke surga yang mengantarkan kita dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau enggak jadi tetangga Nabi? Bukankah Nabi mengatakan ana waqafilul yatimi kahataini fil jannah? Saya dengan pemerhati anak yatim akan seperti ini di surga. Tinggalnya dekat gini. Didiskusikan dengan istrinya. Maka dia berkata, kalau di dunia kita bersama Nabi, masa di akhirat kita terpisah? Baik, motivasinya kemudian diterima si fulan menikah lagi, bukan ingin menghadirkan syahwat dunia, bukan sekedar ingin dapat pasangan baru, Bukan sekadar ingin mendapat calon yang baru, bukan. Tapi motivasinya yang dibangun visi akhiratnya. Bagaimana dengan poligami ini kita mendapatkan langkah ke surga. Maka salah satu yang pertamanya, diskusi suami istri supaya bisa merawat anak yatim, dinikahi ibunya, supaya merawat dengan ini semua plus dengan istrinya. Di istri pertamanya, istri keduanya, motivasi dinikahi istri kedua bukan ingin menikahinya secara syahwat dunia, tapi bagaimana merawat anak-anak yang ditinggalkan ini supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 9, 10, 11 anak. Itu poinnya. Di wajar kalau orang dulu itu kadang-kadang ketika menikah dia enggak pilih-pilih. Mau cantik, mau setengah cantik, mau kelihatan kurang cantik, karena motivasinya bukan karena cantiknya. Motivasinya adalah ada anak yang harus dirawat lagi. Barangkali saya mungkin punya kesimpulan kalau teman-teman yang ingin poligami ini kemudian dapat penolakan dari istrinya karena membangun visi akhirat dan tarbiyahnya belum maksimal. Coba dicek dulu teman-teman sekalian. Cantik itu memang relatif, kalau jelek itu mutlak, kata pada sebanyakan orang. Poinnya bukan terletak pada cantik dan jeleknya. Poinnya adalah antum itu menerapkan syariah cuman ingin pengen nikahnya saja atau ingin membangun nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Kalau itu dibangun dengan ketaatan kepada Allah, demi Allah saya katakan, Allah akan berikan jalan bagi Anda. Allah akan berikan jalan bagi Anda. Ya, jelas ya? Itu cuma contoh, turunan lainnya banyak. Ya.